180, 89. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Qa'idatul Sabi'atu Al-Mar'u Mu'akadun Bi'ikra'ihi. Kaidah yang ketujuh adalah seseorang itu mendapatkan hukuman disebabkan pengakuannya sendiri. Al-Mana Al-Ghawi Al-Ikra'u Min Qara Qara Syai'u Iza Sabata Fi Makanihi. Iqra' secara bahasa diambil dari kalimat qara syai'u, artinya sabata fi makanihi, sesuatu itu ada di tempatnya. Wa ta'riful iqra' syar'an, sedangkan mengertian iqra' secara syar'i, ikhbarun an subuti haqqin lil ghairi 'ala nafsihi. Pemberitahuan tentang adanya hak orang lain ada nafsi yang menjadi kewajibannya, menjadi kewajiban dirinya. Contohnya ada seorang yang mengatakan saya punya utang 100.000, saya punya utang satu utang kepada bulan sebesar 100.000. Memang saya berutang kepada bulan dia memberitakan adanya hak orang lain, sebutu hak lain lain, yaitu si A ala nafsihi, dan itu menjadi kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut. Al-mahna al-istilahi, makna istilahi, alam insana ma'khudun mu'akadun fi ikhbarihi an sebuti haqin lil-ghairi ala nafsi. Maknanya secara istilah, punya seorang manusia itu mu'akadun akan dapatkan hukuman fi ikhbarihi, ketika dia memberitakan an sebuti haqin lil-ghair, adanya hak bagi orang lain, ala nafsihi, yang menjadi kewajiban dirinya. Hukum ikrari innam hujjatun mulzimatun ala man aqara wa man ya'ti an tariqihi. Konsekuensi atau hukum atau ketentuan konsekuensi dari ikrar, ikrar adalah hujjatun mulzimatun, adalah alasan yang mengikat, bukti yang mengikat, alamat akara atas orang yang mengeluarkan pengakuan. Waman ya'ti an tarkihi, dan orang yang datang melalui jalannya. Wallahu alam tentang makna man ya'ti an tarkihi. Namun yang jelas, kalau yang saya tahu adalah hujjatun mulzimatun ala man aqara. Maka ikrar adalah pengakuan yang mengikat. Namun ingat, hanya mengikat orang yang mengaku. Adapun orang lain maka pengakuan seseorang itu tidak mengikat orang lain. Maka seorang yang mengatakan, seorang mengatakan bahasanya saya dan bulan memang pernah berhutang kepada si A, masing-masing kami berhutang 100 ribu. Maka pengakuan ini tidak memberikan dampak kepada si bulan, hanya mengikat kepada orang yang mengaku-ngaku tadi. Maka orang yang mengaku tadi punya kewajiban untuk membayar utang dengan kisaran 100 ribu. Apakah si bulan yang disebut namanya dalam pengakuan orang ini punya kewajiban untuk membayar 100 ribu? Tidak, kecuali jika dia mengakuinya. Ya, bertanya kepada si bulan, benar tak engkau berhutang kepada si A 100 ribu? Nah, saya tidak pernah. Sedangkan si A juga tidak punya bukti kalau bulan ini berhutang padanya, maka tidaknya kondi. Maka pengakuan itu hanya mengikat orang yang mengaku. Maka seorang yang mengaku memang sayalah pencurinya, saya mencuri bersama bulan, saya mencuri di rumahnya orang itu, di rumahnya A, dan saya ngambil barang ini dan itu. Maka orang ini punya kewajiban mengembalikan barang. Namun ini cuma mengikat orang yang mengaku saja. Ada pun orang yang disebutkan namanya, maka ditanya dia mengakui atau tidak. Kalau dia tidak mengakui, maka perkataan orang tadi tidak bisa kita jadikan alasan untuk menyebutkan orang tersebut. Si orang itu bilang kalau kamu ikut nyuruh sama dia, nyatanya saya gak ikut. Kamu mau menyuruh saya? Apa buktinya? Kamu harus datang aja. Kalau nanti kedua, kamu harus datang aja. Maka ikrar itu hanya mengikat orang yang mengeluarkan pernyataan, tidak mengikat orang lain meskipun namanya disebut dalam pengakuan itu. Wa min adillatil qa'idati qauluhu ta'ala wa lilladzi 'alaihi haqqu wa yattaqilla rabba. Allah berfirman, jika dalil kaidahnya adalah firman Allah, maka dalam yang mendiktekan surat perjanjian utang piutang tersebut adalah allazi 'alaihi haqqu, orang yang 'alaihi menjadi kewajibannya al-haqqu untuk menunaikan hak. Walaupun tak kita rasa tentang dia tetap kepada Rabbnya, walaupun kau semin syaa, dan jalan dia mengulangi apa yang kewajibannya syaa sedikit pun. Maka itu berbicara tentang masalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar akad hitam piutang itu dicatat. Maka kemudian datanglah, maka dimintalah seorang saksi atau seorang juru catat. Nah, siapa yang mendiktekan surat perjanjian utang piutang? Orang yang memberi utang ataukah orang yang berhutang? Jawabannya orang yang berhutang. Yang Allah perintahkan surat utang piutang itu yang mendiktekan kepada juru tulis adalah orang yang berhutang. Bukan orang yang menghutangi, yang buat yang mendek-dekan itu adalah orang yang berhutang. Tujuannya apa? Tujuan adalah salah satu manfaatnya adalah al-iqrar. Memang dia mengakui dengan sejujurnya bahwa dia berhutang kepada orang yang menghutanginya. Wajah fibatil ahadisi la'udhra liman akara wal hadisu wa ilam yu'lam an lahu aslun ila anahu sahihul ma'na dalilun akliyun huwa rajahanu sitqil mukiri ala kadibihi li'anal aqila layukiru bidararin ala nafsihi tuna haqqin wal ikraru layasihu wa layu'tabaru syar'an illa min mukallafin wa wal balighul aqilu fa iqraru sahihi wal majnuni la yasihu. Dan terdapat dalam sebuah hadis di sana disebutkan tidak ada udzur, tidak ada maaf bagi orang yang mengakui suatu kewajiban. Dan hadis ini meskipun tidak diketahui lawa aslun, kalau hadis ini punya asal muasal, punya sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, ila anna sahihul makna, akan tetapi yang jelas secara makna itu benar. Artinya orang yang mengaku punya utang, ya itu sudah tidaklah punya utang. Dia punya utang, dia wajib untuk bayar utang. Dia tidak boleh berkilap-kelip untuk mengatakan dirinya tidak punya kewajiban untuk bayar utang. Karena dia telah mengakui kalau dia berutang. Kemudian dalil akli tentang benarnya kaidah ini adalah rajahan adanya praduga kuat siskil mukiri jujurnya orang yang melakukan ikrar ala kadibihi, maka kejujuran orang yang berikrar, orang yang mengakui kewajiban itu kemungkinan yang lebih besar ala kadibi daripada dustanya. Orang yang mengatakan memang saya berhutang kepada si fulan dengan kesalahan seperti yang, maka mungkin saja orang ini bohong. Namun berapa besar kemungkinan bohongnya dan berapa besar kemungkinan jujurnya? Maka tentu kita sepakat kemungkinan dia jujur lebih besar daripada kemungkinan dia bohong, dia ngaku-ngaku berhutang pada bulan itu bohong. Apa manfaatnya coba dia bohong di sini? Malah dia harus bayar kok. Ya. Nah, apakah mungkin dia bohong secara akal? Mungkin. Namun kemungkinan tersebut terlalu lemah dibandingkan tidak mungkinnya dia berbohong. Kenapa kita katakan kemungkinannya lebih besar kalau dia itu jujur dan tidak bohong? Dia anal akil. Karena orang itu selama masih berakal, tidak gila, lalu kirubidororin ala nafsi, tidak mungkin membuat pengakuan yang pengakuan tersebut hanya akan memberikan madarat pada dirinya sendiri. Tuna hakin pasal tidak benar tanpa kebenaran. Enggak mungkin orang untuk mengaku memang saya berhutang sama dia, saya punya kewajiban bayar utang sama dia. Pasal tidak, itu pernyataan yang tidak benar. Wal ikrahu la yasi wa la yu'tabaru syar'an, dan pengakuan tidaklah sah dan tidaklah teranggap secara syariat kecuali dari mukallaf, yaitu al-balighul aqil. Dan mukallaf itu adalah istilah lain untuk orang yang balig dan berakal. Oleh karena itu pengakuan anak kecil yang belum balig wal majnun, orang gila, layak dihukum tidak sah. Tidak ada orang yang Orang gila mengatakan, memang saya punya utang. Semaaf, besarnya sekian. Itu tidak teranggap. Anak kecil, memang saya mengaku mencuri di warung itu pengakuannya tidak teranggap. Artinya pemilik warung tidak bisa menjadikan dasar menuntut orang tua dari si anak, berdasarkan si anak yang berusia 7 tahun ini mengatakan, saya mencuri, memang saya mencuri di warung itu. Itu gak bisa jadikan sebagai hujah. Karena sering setiap hari gak bisa jadi hujah. Itu boleh jadi ya, orang tua jadi anak juga dibayari. Namun namun kalau dia menjadikan pengakuan si anak itu sebagai tabungan, itu dalam peradilan Islam tidak diterima. Tapi orang yang sampai ke peradilan, tidak bisa. Oh, anak itu dulu aku kok. Kalau mencuri roti, mencuri ini, di waktu saya, umurnya berapa? Bisa sama, tidak bisa. Kalau orang tua dengan berbaik hati bayari, tidak lain. Tapi kalau ini pemasalnya orang tuanya enggak mau, ini anggap aja orang tuanya enggak mau, anaknya ngaku, orang tuanya enggak mau. Pemasalnya dibawa ke pengadilan, mentah. Karena dasarnya adalah pengakuan anak kecil dan mengikrar anak kecil tidak teranggap secara syar'i. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang gimana kalau orang itu melakukan ikrar, kemudian mencabut ikrarnya. Dia kemarin mengatakan, saya mengakui kalau memang saya berhutang pada si A, besarannya 5 juta. Terus besoknya dia kata, maaf, enggak 5 juta itu. Yang benar bukan 5 juta, saya cuma hutang 1 juta sama dia. Atau dia kemudian menarik pengakuannya dengan mengatakan, maaf saya lupa, saya tidak berhutang, itu saya tidak berhutang sama A. Mereka menarik pengakuan. Walaikumsalam juga mungkir. Maka pembatalan rujuk di sini ya. Rujukul mukiri, pembatalan orang yang mengaku itu layak balik tidak diterima dihukukil adamiin jika berkaitan dengan hak terutama manusia. Kenapa? Li'annaha mabuniyatun ala shahih. Karena hak manusia itu dibangun di atas prinsip pelit sampai yang punya hak ridho. Maka kemarin aku punya utang 5 juta, kemudian besok paginya dengarlah jadi 1 juta, tidak bisa. Tetap yang berlaku 5 juta. Seandainya pemasan sampai ke peradilan yang menetapkan aturan dengan aturan Islam dan aturan fikih Islam, maka 5 juta yang berlaku. Tidak bisa ditarik. Wikwal fi hukukillahi ta'ala, akan tetapi diterima pembatalan pengakuan, penarikan pengakuan itu diterima untuk hak Allah. Kal hudud al-kharis haku hak lillah, semacam hukum-hukum had yang murni merupakan hak Allah. Fa inna haqqallahi ta'ala mabniun alal musamahati wa sitri atau wa satri. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala bangun di atas prinsip musamahah, toleran dan menutupi. Wallahu a'lam. Maka orang yang mengaku berzina kemudian peralat pengakuannya diterima. Ya. Maaf Pak Hakim, saya kemarin bohong. Ya benar saya tidak berzina. Diterima pengakuannya. Sudah, sana pergi. Berbeda dengan hak manusia. dia ngaku berutang sama bulan. Setelah itu dia ubah, tidak bisa, tidak diterima. Dia berlapaslah apa yang telah dia ucapkan pertama kali, tidak bisa dilarang. Namun telah hak Allah itu malah bisa dilarang. Al-ikrar hujjatun qasiratun 'ala al-muqirri nafsihi. Aw man ya'ti min jihatihi, dzalika anna iqrarahu mulzimun lahu faqat, fala ya'tadahu ila ghairihi. Dan ikrar itu adalah hujjatun qasiratun, adalah argumen yang terbatas alal mukmini nafsihi pada orang yang membuat pengakuan oman yakti minjadi atau orang yang datang dari arahnya. Nah, tadi saya sampaikan saya tidak tahu penjelasan tentang man yakti minjadi. Maka yang jelas ikrar itu adalah hujjatun qasirah, adalah argumen yang terbatas cuma mengikat orang yang mana. Tidak bisa mengikat pada orang yang lain meskipun disebutkan dalam pengakuan. Dulu beberapa waktu yang lewat, setahun atau dua tahun yang lewat, ada orang yang ngaku mantan salafi dan dia mengatakan bahwasanya dirinya dan para salafi yang lain itu adalah agen Yahudi, agen Mossad, dan mendapatkan dana dari Yahudi. Ini jadikan pengakuan orang ini kemudian diperluaskan oleh majelis Zaitullah dan terperluas di internet. Ini kemudian dijadikan oleh sebagian orang-orang yang menjadi dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ini jadikan alasan untuk menuduh orang yang menjadi para pejuang dan para da'i ahli sunnah, para pejuang dan para da'i dakwah salafiyah, dan mereka katakan bahwasanya para salafi itu dapatkan dana dari Yahudi, mereka itu adalah para ahli mustaq. Buktinya ini pengakuan orang yang mengaku mantan salafi dan selama dia jadi salafi dia dapatkan kucuran dana dari mustaq. Bantah hal ini kata artikel hujjatun qasirah. Ya hakikatnya pun ya dia saja, kenapa melibatkan orang lain? Maksudnya yang aku dia akan mosa, ya dia saja yang akan mosa. Tidak bisa kalau kemudian ditujukan kepada orang lain, Ustaz Al-Tabri berarti itu akan mosa. Mana buktinya? Kenapa? Karena al-qawl hujjatun qasirah, hujjah yang qasirah pun terbatas pada orang yang mengakui, mengikat pada orang yang mengucapkan pengakuan tersebut, tidak mengikat pada orang lain yang tersebut dalam pengakuannya. Jadi kita sampaikan jika ada orang mengaku saya dan bulan mencuri rumah Pak Anu tanggal sekian, bulan sekian, kami ngambil ini. Maka yang punya kewajiban mengambil barang, mengembalikan barang dan layak untuk dihukum, itu yang cuma aku yang ya, cuma yang aku mencuri saja. Adapun orang yang disebut namanya ditanya, benarkah kamu mencuri rumah dia? Tidak. Kalau dia mengatakan tidak, ya sudah. Kalau kemudian dengan alasan ini kemudian ada orang yang menuduh dia, maka dia tidak mengatakan. Anda menuduh saya. Anda punya kewajiban bagi. Kalau saya mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Sudah menang. Wallahi saya tidak mencuri. Nah, kan kewajiban Anda katakan bukti. Kalau tidak, ya sudah. Kalau dipasang hukuman. Dan yang lebih aneh lah kita berpikir sebagian orang, ada orang yang mengaku, namun agama malah tidak diterima dan yang dituduhkan orang lain. Imam Samudra dan kawan-kawan itu ngaku, kamu dia yang ngubok. Dia ngaku, kamu yang ngubok mereka. Kalau tidak percaya keluar, kamu kami saya akan bikin bomnya yang sama. Tidak percaya keluar kami, dia bilang di bawah. Kalau orang-orang yang tidak percaya kalau kami yang ngubok, keluar kami, nanti kami akan bikin bomnya yang sama. Dan banyak orang yang tidak percaya dengan pengakuannya dan mengatakan, oh yang ngebom Amerika. Loh, kamu mengatakan yang ngebom Amerika, kamu bukti mah yang ngebom Amerika. Kalau tidak punya bukti, tidak boleh membeli semua orang saja. Kalau orang balik, bikin fitnah yang merupakan kebaliman, meskipun dia lama dengan orang kaya. Maka kita katakan, alaikum hujjatun qathi'ah. Maka dia ngaku kalau dia ngepon, ya sudah dia ngepon. Dan mengatakan itu mereka dirinya. Udah dia ngaku kalau dia ngepon, kepala. Saya tidak percaya pengakuannya. Kalau menurut saya ngepon pihak A dan pihak B. Itu aneh. Nah, kalau mungkin orang umum yang ngomong tidak masalah. Maklum, tidak tahu kaitan sikit. Nah kalau orang yang itu adalah orang yang jangan ustaz atau dari yang pernah belajar musik dan pernah belajar kuali setia. Apa? Mungkin jelas-jelas mengaku mau dibebaskan. Yang pertama kali bertanggung jawab yang mengaku itu. Kalau mungkin ada pihak-pihak yang lain yang membantu atau kebetulan ya, wah tidak mungkin. Namun apakah dia, ya jelas dia ngebomong dia yang ngebomong masa. Pelakunya sendiri mengatakan saya lah pelakunya, saya lah ngebomong. Kemudian kita malah gak percaya. Ada orang yang mengatakan ya, memang saya lah yang mencuri. Saya mencuri membeli ini tanggal setiap. Enggak, kamu gak mencuri. Yang mencuri bukan kamu. Ya sudah, ya jelas mencuri. Dalika anna ikrahum mulzimun lahum faqat. Demikian itu karena pengakuan itu mulzimun lahum, mengikat dia faqat saja. Maka pengakuan hanya mengikat orang yang mengeluarkan pengakuan. Fala ta'adahu ila ghairihi, dan pengakuan itu tidak melebar ila ghairihi kepada orang lain yang tidak mengaku. Kemudian kaidah berikutnya adalah al-jawazu syar'i ina fi domana. Sesungguhnya izin syar'i dibolehkannya seseorang untuk melakukan tindakan oleh syariat, yuna fi domana itu menghilangkan kewajiban ganti rugi. Izin yang dibolehkan oleh syariat kepada seseorang untuk melakukan satu tindakan itu yunafid domana, menghilangkan kewajiban, adanya kewajiban ganti rugi atas seorang tersebut. Al-ma'na anal insana la yu'akadu bi fi'li ma'udina lahu bihi syar'an. Makna kaidah niat seseorang tidaklah dihukum dikarenakan dia melakukan sesuatu padahal udhina lahu bihi, dia mendapatkan izin untuk melakukan hal tersebut syar'an secara syar'i. Wal mutawaqqafu 'alal ma'dhuni ghairu madmunin ila bita'ati aw at-tafriti. Faman hafar fi'ran fi ardihi fawaqa'a fiha insanun aw hayawanun fal hafiruna ghairu dhaminin li anna ma'dunun lahu wa li anna ghairu muta'addin lakin law hafara fi tariqi hufatan fawaqa'a fiha insanun aw hayawanun fawa dhaminun li annahu ghairu ma'dunin lahu fihi. Fal mutawattab, maka dampak alal ma'duni, dampak yang timbul alal ma'duni atas orang yang ditimbulkan oleh orang yang mendapatkan izin itu ghairu madmunin, tidak ditanggung ila bita'adi, kecuali jika orang mendapatkan izin dari syariat tadi melakukan perbuatan yang melampaui batas atau tafrid atau ceroboh. Contohnya, contoh kaidah. Faman hafar fi ardhin, siapa yang membuat galian untuk sumur. Fi ardi, tanahnya milik, tanah milik dia sendiri, asli milik dia sendiri. Falaqa'a fi insanun, maka ada orang yang waqa'a fiha, masuk ke dalamnya, kepleset, masuk ke dalamnya. Ini tahu kebun orang. Kepleset masuk ke dalamnya. Awak hewanon atau kendaraan atau hewannya itu jalan-jalan di tanah milik orang masuk ke dalam galian dalam sumur mati karena berair. Falhasil huna, maka yang membuat galian yaitu pemilik tanah huna di sini ghairu dhaminin, tidak punya kewajiban ganti rugi. Tidak membayar diat atas orang yang jatuh jika dia mati. Tidak bisa membayar diat luka. Ya, seandainya orang yang jatuh tadi terluka, patah tulang ini dan itu. Demikian pula seandainya itu adalah hewan, terjatuh, mati. Maka yang punya tanah tidak punya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Li'an ma'dunin ma'dunun lahu, karena dia ma'dunun lahu, mendapatkan izin, mendapatkan izin menurut syariat untuk membuat galian sumur. Karena itu tanah-tanah dia, kalau itu tanah milik seseorang ya mau dia buat galian untuk mau dia tanamin pohon ya silakan, mau dia bikin galian sumur itu ya terserah. Wali anu ghairu muta'addin, dan dia tidak melampaui batas. Lakin law hafar fi tariqi, akan tetapi seandainya ada orang yang bikin galian di jalan, di pinggir jalan lah, kalau di tengah jalan ya mungkin keterlaluan ya. Di jalan, ini jalan bukan milik dia, namun dia dia memanfaatkan jalan, memanfaatkan pinggir jalan ini milik umum, dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Hufutan satu galian, bahwa ko'afiyah insanun, maka ada orang yang kepleset, patah tua, kakinya patah, atau bahkan malah mati, kepleset, kemudian terbentuk batu, mati. Meskipun galiannya enggak dalam. Oh, hayawan atau hewan? Bahwa dhaminun, maka orang yang membuat galian ini bertanggung jawab untuk mengganti. Kalau mati, ya berarti bayar diat pembunuhan. Kalau patah tulang ya bayar dia jinayah. Hewan mati ya ganti. Li'ana ghairu ma'dunin lahu fihi, karena dia tidak mendapatkan izin fihi untuk melakukan perbuatan ini. Contohnya, contoh yang lain adalah al-khuju. Al-khuju itu diberi hak menurut syariat untuk melaksanakan hukuman. Misalnya dia al-khuju diberi tugas untuk memotong tangan pencuri. Maka dia punya tugas untuk memotong tangan pencuri tersebut, pergelangan tangannya. Akhirnya setelah dipotong, setelah tangan pencuri itu dipotong, terjadi pendarahan dahsyat, mati. Padahal hukumannya cuma potong tangan, sudah mati. Terjadi pendarahan yang tidak bisa diatasi karena dia punya penyakit gula, katanya sulit ya, kalau ya katanya lukanya sulit untuk di ini, katanya pendarahan terus mati. Dosa apa al-Bidri ini? Kenapa? Jawab Zusa'i binafid domana. Apakah Al-Bidri punya kewajiban bayar jihad pembunuhan? Tidak. Kenapa? Al-Jawab Zusa'i binafid domana. Berbeda juga Al-Bidri ini tak abdi. Dia tugasnya motong cuma pergelangan tangan. Kok motongnya sampai siku? Ini tak adi namanya. Ini tak adi, yang melampaui batas. Tugasnya cuma motong sampai sini, kok motongnya sampai di sini? Jangan sama orangnya. Makanya pendarahan hebat mati. Aku dia punya kewajiban doman punya. Dia punya kewajiban doman pembunuhan. Dia memang punya kewajiban bayar dia pembunuhan. Karena dia melakukan taati. Dia memang mendapatkan izin secara sahih, namun dia taati. Dia melampaui batas. Maka dia punya kewajiban doman. Ganti rugi dalam ini bayar dia pembunuhan. Demikian juga orang yang bikin polisi tidur. Polisi tidur itu kalau jalan kabupaten, membuat polisi tidur di jalan kabupaten harus izin sampai kabupaten, harus izin dari bupati. Ini kok masyarakat izin, Pak RT di situ bikin. Hanya orang lewat nggak tahu, biasanya di situ jalan alus-alus saja. Kok ada polisi tidurnya, dia ngelaku kencang biasanya, dia tahu di sini jalannya mulus. Ngelaku kencang, kekepok. Jatuh mati. Maka yang bikin polisi tidur ini wajib ganti, wajib ganti nyawa orang ini dengan membayar dia pembunuhan. Karena dia tidak dapat izin. Ilegal. Polisi tidur ini ilegal. Kalau polisi tidur jalan kabupaten, nggak izin harus sampai bupati, harus ada tanda tangan bupati untuk bikin polisi tidur. Kalau jalan kecamatan, izinnya harus sampai Pak Camat. Ini enggak punya izin, kreatif sendiri, bikin orang mati. Maka dia tidak punya hak, tidak mendapatkan izin secara hukum. Maka ada kewajiban rumah. Kemudian kaitan yang ke-9. Aliyatul aminatu la latudominu atau latudommanu illa bita'ati abi tasriti. Tangan yang mendapatkan amanah tidak dibebani kewajiban ganti rugi kecuali jika dia ta'ati melampaui batas atau tasrit atau sarokoh. Maka orang yang memegang dan menguasai harta yang bukan haknya, itu ada sebuah kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah orang yang mendapatkan amanah, apakah dia memegang barang tersebut atas ridha orangnya atau tanpa ridha orangnya. Penjelasannya, kullu man biyadihi malun bi ridha sahibihi aw wilayatihi alaihi fa huwa aminun alaihi. Sawa'an kana lil amini fi matahta yadi hadzu nafsin aw la. Wa yatqulu fil amini al ajiru wal murtahanu wal syariku wal mudharibu wal wadi'u wal waliyu wal wasi wal waqi wal wakilu wan naziru wan nahbuhu. Sawa'un kanu fi amalihim mustajirina atau mutabari'ina fakulu ha'ulai la yatmanuna matala fafi'idin ila fi'idah halataini al-ula ata'ati wa wafi'lu ma la yajuzu at-taniyatu at-tasritu wa wattarku ma yajuzu. Maka semua orang yang di tangannya ada harta, yang harta itu ada di tangannya dengan ridha pemiliknya atau karena dia berkuasa atas harta tersebut, punya kekuatan atas harta tersebut, bahwa aminun alaih, maka statusnya dia adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Sama saja kana lil amin, orang yang mendapatkan amanah ini fima tahta yadihi, dalam benda yang ada di bawah kekuasaannya tersebut, hadu nafsin, menguntungkan dia aula atau tidak menguntungkan dia, ya statusnya dia amin. Baik keberadaan benda tersebut di tempatnya menguntungkan dia atau tidak menguntungkan dia. Wa yadkhulu fil amin. Maka tercakup dalam al-amin adalah al-ajir, pekerja. Contohnya pembantu rumah tangga. Yang bantu misalnya nyuci piring dan nyuci baju, nyetrika. Kalau pembantu rumah tangga ini mecahkan piring, dia tidak punya kewajiban untuk mengganti, kecuali ta'adi atau tasri'. Kalau pembantu ini gosongkan baju, nyetrika mah bolong-bolong. Namun bukan karena dia ta'adi, bukan karena tafri, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Namun jika karena tafri, jika karena ceroboh atau berbuat melampaui batas, maka punya kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau yang punya hari lain sudah. Ya maklum, belajar di sekolah, karena masih anak kecil datang dari kampung, lulusan SD, kecil jadi pembantu, maka belum sampai ya, bisa dimaafkan kemampuannya sudah. Dan kalau tidak, maka wajib ganti. Berarti potong gaji. Tapi kalau 350, tidak potong gaji. Wal murtahan. Dan orang yang menghutangi, yang mendapatkan, memegang barang jaminan, utang piutang, ini utang yang pakai jaminan, pakai agunan, maka orang ini mau menghutangi atau dia megang jaminan. Maka orang yang menghutang ini ketika dia memegang jaminan, ya maka dia murtahan. Maka keberadaan benda tersebut di tempatnya itu adalah statusnya, dalam status dia adalah amin. Masyarik dan orang yang bersekutu dagang. Nah, ada dua orang mengadakan kerjasama dagang. Ya, maka dua orang ini menjadi dia memegang harta milik temannya. Maka dia statusnya amin. Mudharib, demikian juga orang yang memutarkan uang mudharabah, harta mudharabah. Ya, dia enggak punya modal, Dia enggak punya modal, dia diberi modal, diminta untuk muterkan modal, muterkan modal yang ada. Maka dia mudharib. Nah, ini statusnya al-amin. Wal-wadi, dan orang yang dapatkan barang titipan. Wal-wali, dan seorang wali, misalnya wali majnun. Seorang yang ngurusi orang gila, dan dia pegang harta si orang gila ini. Wal-wasi, orang yang mendapatkan wasiat, atau termasuk wali, wali yatim, ya, wali yatim, artinya apa? Pengurus harta anak yatim, yang ngurusi anak yatim dan ngurusi hartanya. Maka status harta anak yatim di tangan orang ini statusnya adalah amanah. Jika orangnya wali yatim ini statusnya adalah al-amin atau al-wasi, orang bin wasiat. Misalnya ada orang mau meninggal dunia, dia berwasiat, tolong rawat anak saya yang masih kecil. Maka dia wasi. Apa beda wasi sama wali? Kalau wali belum tentu wasi, belum tentu seorang untuk wali aitam, wali anak yatim itu belum tentu dia karena wasiat. Namun kalau wasi dan wasi ini adalah wasi anak yatim, maka dia nanti otomatis jadi wali. Wal wakil, orang yang jadi wakil. Ini ada orang mau pergi, terus saya titik, ini saya tolong belikan sesuatu, tolong belikan buku, ini duitnya. Mau ke tempat tersebut dia harus ngebe. Tengah jalan kecopetan. Apakah orang yang saya titipi tadi, yang merupakan wakil saya untuk jual beli, itu punya kewajiban untuk ganti uang saya? Ya. Kalau tidak ada tasrif, tidak ada ta'adhi, maka tidak wajib ganti. Karena ini adalah al-yadu al-aminah. Karena ini adalah tangannya orang yang diberi amanah. Wanadir, misalnya mungkin nadir waka, orang yang bertugas untuk ngelola wakaf. Maka ini dia megang wakaf, wakafnya sawah, maka dia ngelola wakaf tersebut. Terus ini hasilnya nanti dijual jadi uang, kemudian dibagikan sama fakir miskin di kampung itu misalnya. Nah, kok setelah wakaf berupa sawah ini panen, kemudian berasnya atau gabahnya itu dijual, atau berasnya dijual, habis pulang jual gabah, kecopetan. Apakah ganti atau tidak? Nah, ini tergantung dia. Apakah dia ceroboh atau tidak? Taati atau tidak? Maka semuanya adalah, ini semua adalah contoh-contoh orang yang statusnya al-amin. Sawaan, sama saja apakah mereka bekerja mustajirin mendapatkan upah. Misalnya al-ajir. Al-ajir tadi, dia megang harta orang. Dia megang harta orang dan dia dapat upah. Al-mutabari'in ataukah cuma sukarela. Contoh lain yang dapat upah, al-mudarib. Nah, mudarib tadi dapat upah. Ha? Contoh yang lain syarik, ini dapat upah. Megang harta orang dan dia dapat keuntungan dari megang barang tersebut. Atau orang sukarela, contohnya wadi, mendapatkan barang titipan, wakil. Ini dia sukarela. tidak dapatkan upah. Fakulu haula, maka mereka-mereka ini, masing-masing semua dari mereka-mereka ini tidak punya kewajiban untuk mengganti mata lapa apa yang rusak diaidin di tangan mereka, kecuali jika terjadi salah satu dari dua hal cukup ini. Yang pertama adalah at-ta'adi. Ta'adi itu adalah fi'lu ma la yajuzu, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya ada orang mendapatkan titipan barang, orang mendapatkan titipan barang, misalnya titipannya adalah peso misalnya, dan dia telah mendapatkan izin untuk memanfaatkan peso tersebut. Namun pesonya ini, peso titipannya adalah peso roti, malah dia pakai untuk motong kayu. Ini namanya ta'adi. Namanya ta'adi, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atau tafrid. Tafrid adalah tarku ma yajibu, meninggalkan apa yang jadi kewajibannya. Kewajibannya adalah mendapatkan titipan di hawa, disimpan, dimasukkan dalam rumah. Kok peso titipan tadi malam hari malah ditaruh di depan pintu, paginya hilang. Atau ditaruh di depan pintu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, lupa ditaruh di depan pintu. Ini tafrid. Maka orang yang mendapatkan titipan tadi punya kewajiban untuk ganti barang. Namun jika dia tidak memanfaatkan barang tersebut di luar fungsinya, dan telah dia melakukan apa yang jadi kewajibannya, dimasukkan dalam rumah ke tempat yang aman, kok hilang diambil orang, dicuri orang, padahal setelah pintu rumah juga ada digembok macam-macam, kok hilang? Maka di sini tidak ada tafsir, tidak ada tafsir, dan tidak ada ta'adi, maka orang ini tidak punya kewajiban untuk ganti. Termasuk al-amin adalah bendahara. Termasuk al-amin adalah bendahara. Bendahara megang uang, ngebir, bawa uang 1 juta. Namun uang 1 juta ini ditaruh di saku, bisa dilihat orang, beli orang, dan bikin orang kepencet. Hanya orang yang semua gak mau nyopet jadi nyopet, hilang. Akhirnya kemudian barang itu hilang, uang itu hilang. Apakah bendahara itu punya kewajiban untuk gantinya? Karena apa? Karena dia takrit. Masa uang 1 juta ditaruh di kantong ini? Kantong dada. Ini gak jaga. Maksudnya di tempat yang aman, tidak dilihat orang, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang membuang uang banyak. Nah ini dia, para sama yang sibuk meninggalkan apa yang jadi kewajibannya, maka tetap oleh, maka ada kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau bendahara ini megang uang, kemudian uang itu ditaruh di kamarnya, dan di kamarnya itu ada berantas besi, lebih masukkan, ditinggal mudik, pintu kamar juga sudah digembok, ternyata ada maling masuk, bobol pintu, bobol berangkat besi, hilang 10 juta. Maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Maka tidak ada tafsir, tidak ada tadi. Nah, berkaitan dengan al-ajir, maka al-ajir misalnya saya mau bikin rumah, atau ada orang mau bikin rumah, saya datangkan tukang. Tukang ini bata mulai, bata saya yang beli, genteng saya yang beli. Maka tukang-tukang ini, pekerja-pekerja ini statusnya adalah ajir untuk saya. Kok tukang ini mecah genteng? Genteng pecah. Wajibkah tukang, pak tukang itu ganti genteng saya yang dia pecahkan? Ya, tergantung, ada ta'adi, taksir, atau tidak. Oh, kalau dia mainan genteng, dumbul-dumbul ini, ah nyobalah. Nah, akhirnya lepas dari tangan, terpucuk, pecah. Maka tukang ini perlu potong gaji untuk ganti genteng. Genteng satu harganya berapa? 5.000. Potong 5.000 ganti genteng. Tapi jika dia bertugas sebagaimana semestinya, dia melakukan, dia hanya melakukan apa yang boleh dilakukan, dan dia tidak melakukan tidak ada pabrik, kok genteng pecah? Kok genteng pecah? Ya, maka tukang ini tidak punya kewajiban. Atau pak tukang ini pecah bapak, jadi remuk. Maka dilihat kalau dia cobok, potak adi, main-main, ngumbul-ngumbul ke bata, bata pecah, pasti ganti. Kalau enggak ganti, ya dia masih punya utang sama makhluk. Namun berkaitan dengan al-ajir, maka al-ajir itu para ulama bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ajir khas. Ajir khas itu adalah orang yang bekerja pada pihak tertentu saja. Tidak kemana-mana, tidak dobel-dobel. Disebut ajir khas. Contohnya tadi, pembantu rumah tangga. Nah, kalau orang kaya atau yang lain misalnya pak bun, yang ngurus kebun, ini ajir khas. Atau pak tukang yang bikin rumah tadi, ini ajir khas. Dia cuma kerja di tempat ini, tidak double-double di tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah ajir mushtarak. Ajirun mushtarakun. Ajir mushtarak, mushtarak itu ya, double. Dia enggak kerja cuma pada satu orang, namun bekerja pada banyak orang. Contohnya adalah ya, penjahit. Maka ada orang pertama bawa kain, saya mau bikin celana. Oh ya, seminggu. Di hari itu juga datang orang kedua, bawa kain, saya mau bikin hem. Oh ya, seminggu. Maka orang, maka penjahit ini kerja pada dua orang. Dia kerja pada orang pertama dan juga dia kerja pada orang yang kedua. Maka dia tidak kerja hanya cuma satu orang, dan kerja pada dua orang. Maka ini ajir mushtarak. Contoh ajir mushtarak yang lain, laundry. Nah, laundry itu ajir mushtarak. Orang satu, ya, dia iklan dua hari selesai. Orang satu datang, dua hari. Orang kedua, nyucikan, dua hari. Orang ketiga datang, dua hari. Orang keempat datang, dua hari. Orang kelima datang, dua hari. maka dia ajil mustarak. Dia kerja sama 5 orang di waktu yang sama. Selama 2 hari itu dia kerja sama orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5. Namanya ajil mustarak. Maka untuk ajil mustarak aslinya sama dengan ajil khas. Dia adalah al-amin. Maka tidak, maka setelah faedah dia tidak punya kewajiban untuk doman kecuali ta'ati dan maksir. Akan tetapi para ulama memberikan pengecualian untuk ajil mustarak di zaman tabi'in, kalau tidak salah. Untuk ajil mustarak kalau tidak salah sampai dia jadi ijma. Atau di zaman Utsman. Ya, zaman Utsman. Khalifah Utsman menetapkan ajil mustarak itu punya kewajiban doman atas orang-orang yang rusak di tangannya. Kecuali jika terjadi suatu hal yang di luar kuasa waktu itu, di luar kuasa ajil mustarak tadi, nah itu baru tidak ada domah. Maka orang nyuci dan nyetrikakan kain di laundry kok gosong, maka pihak laundry wajib ganti. Atau orang bawa kain ke penjahit, sudah bungkur-bungkur, sudah disepakati, kok salah? Harusnya kain yang milik orang pertama malah ukuran-ukuran orang kedua. Kain milik orang yang kedua malah dijahit dengan jahitan orang pertama. Maka semua enggak malu, ini bukan ukuran saya. Ya, maka penjahit ini punya kewajiban untuk ganti kain. Ganti kain jadi kewajiban dia. Nah, karena ajil mustarak itu menanggung ya, semua kerusakan barang di tempatnya adalah tanggung jawab dia, kecuali ada kuwatun qahiratun. Kecuali ada satu hal yang terjadi dan itu dua kuasa. Misalnya beliau bila gempa bumi, bumi roboh semua, maka ini kain-kain laundry tadi ancur semua. Apakah kemudian kewajiban atau kewajiban untuk doman? Nah, jadinya tidak. Jadi banjir, ya sudah. Maka tadi selainnya mahalnya atau tempatnya penjahit tadi lelep, tergenang banjir, busuk semua kain yang ada. Apakah penjual penjahit punya kewajiban doman atas kain-kain yang rusak karena dibawa air banjir atau bahkan tergenang kain? Nah, tergenang air rusak, sebenarnya tidak ada kewajiban. Nah, kalau kondisi normal, kondisi normal, tidak ada bencana alam, maka itu menjadi kewajiban doman mustahab. Wa idza ja'a talafa bi aidihim aw ta'a adama ta'ati aw tasrifi fihi fal qawlu qawluhum wa amma idza ta'arafaha ala sahibiha fa in kanu qabidul aina li hadhi anfusihim fa innahu la yuqbal minhum ta'wa'ati ila bi bayyinatin wa in kanu qabiduha li hadhi sahibiha faqat فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ فِي رَبِّي أَيْضًا وَقُلُ مَنْ كُنَّا أَلْقَوْلُ قَوْلُهُ فَلَبُدَ مِنْ أَمْرَيْنِ أَلَّيْ خَلِفَ قَوْلُهُ عَدَةً وَأُرْفًا وَأَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِطَلَبِ صَاحِبِهَا أَمَّا مَنْ كَانَ الْعَيْنُ بِيَدِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهَا كَالْغَاصِبِ وَمَنْ بِحُكْمِهِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءً حَصَلَ طَلَبُهُ bita'atin aw taqridin aw la li'anna yadahu zalimatun muta'atiyatun fatadhammana al-'ayna fi manafiha at-talifati tahta yadihi wa yadhammanu an-naqta al-hasib al-wa yadhammanu an-naqta al-hasila 'indahu maka jika mereka al-amin, orang-orang yang dapatkan barang amanah tadi, mengklaim rusaknya barang yang ada di tangan mereka, atau mereka mengklaim kalau mereka tidak melakukan ta'addi dan tidak terjumus dalam taksir, falqawtu qawluhum, maka yang dibenarkan adalah perkataan mereka. Wa amma in ta'arafaha akan tetapi jika orang-orang dapatkan barang amanah ini mengklaim kalau dia telah mengembalikan barang kepada pemiliknya maka dirinci. Yang pertama, rincian pertama, jika dia memegang barang dan itu adalah untuk kepentingannya, contohnya apa? Murtahan. Murtahin. Murtahin ya. Murtahin atau ini memegang barang karena kepentingannya. Karena dia ngutangi orang, maka untuk menjaga hartanya, supaya dia yakin kalau orang ini akan bayar utang, maka dia minta agunan, sehingga dia megang jaminan. Maka dia megang barang karena kepentingan dirinya. Maka murtahin ini mengklaim kalau barang sudah saya pulangkan, sudah tidak lagi di tangan saya. Fa'inna la yuqbal minhu da'wa ar-rabbi, maka tidak diterima darinya pengakuan kalau sudah mengembalikan barang ila bil bayyinati, kecuali ada bukti. Yang kedua, wa in kana qabiduha, akan tapi jika mereka memegang barang li hadhi sahibiha, untuk kepentingan temannya, contohnya wakil. Oke, itu megang barang duit karena kepentingan orang yang mau titip. Dia mau ke warung dititipi, tolong belikan saya nasi padang. Maka itu kepentingan orang wakil, bukan kepentingan wakil. Atau wadi, orang yang dapatkan barang titipan, saya memudik, saya titip barang. Maka orang ini memegang barang untuk kepentingan kawannya. Maka ketika orang wakil ini telah mengatakan dia telah memulangkan uangnya, telah menyerahkan uangnya karena yang diminta tidak ada, atau telah menyerahkan barang titipan, falqaul qawluhum, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya fi rabbi, yang mengatakan kalau sudah memulangkan. Maka dibedakan apakah dia memegang barang itu untuk kepentingan dirinya ataukah untuk kepentingan kawannya. Wa kullu man kunna, dan semua orang yang kami katakan, kal al-qawlu qawluhu, yang dibenarkan adalah perkataannya, fala budda min amrayni, maka perkataannya itu diterima, namun harus la budda harus min amrayni, ada dua hal. Pertama, La yukhalifu qawluhu adatan wa urfan. Perkataannya tersebut tidak menyelisih kebiasaan dan kebiasaan. Menyelisih kebiasaan, misalnya al-wakil. Wakil ini tadi dititipi sama kawannya untuk beli makanan. Namun makanan yang diminta itu tidak ada. Dan al-wakil mengklaim kalau uang sudah dia pulangkan. Dia mengklaim kalau uang sudah dia pulangkan. Namun orang yang mewakilkan menolak, belum terima barang. Saya belum menerima uang. Maka apa? Perkataan yang diterima, ada perkataan juga. Perkataan siapa yang diterima? Yang dimenangkan siapa? Falqol, qol, siapa? Wakil atau mewakil? Wakil. Maka wakil mengatakan kalau dia telah mengulangkan uang. Mewakil mengatakan saya belum menerima uang. Maka falqal qawlul wakil. Maka perkataan yang dimenangkan perkataan wakil dengan syarat tidak menyelisih kebiasaan. Karena jika menyelisih kebiasaan maka ini jadi indikator. Misalnya kebiasaan wakil. Wakil ini orangnya pas-pasan. Duitnya pas-pasan. Maka dia jarang-jarang makan yang neko-neko. Dia jarang kemudian jajan yang aneh-aneh. Kok setelah dia mengklaim kalau dia memulangkan, telah menyerahkan barang, kok dia menyelisih kebiasaannya? Dia seumur-umur paling banter lauk itu telur. Seumur-umur 3 tahun kos lo paling banter telur, itu sudah mentok. Kok ini kok jadi aneh? Hari ini jadi aneh. Tadi di titik siang makan sorenya atau makan malamnya ini lain daripada yang lain. Gak pernah terjadi semua selama 3 tahun itu baru kejadian sekali ini. Selama 3 tahun ini baru kejadian sekali itu. Makanannya, lauknya sate tambah apa, lauknya dobel-dobel lagi. Terus semua mentok telur itu sudah mentok tertinggi. Pasal siap ada keributan nanti tentang masalah uang. Maka ini bisa jadi indikator. Indikator wakil untuk menggugat, untuk tidak menerima ucapan orang tersebut. Karena apa? Karena perkataannya yukhalifu aqdan wa adatan wa urfan. Menyelisih urf yang ada, yaitu urf dirinya atau urf masyarakat. Nah, ini kita contohkan dengan urf dirinya. Kemudian yang kedua alaihi yamin, orang yang dimenangkan perkataannya tadi punya kewajiban bersumpah fitolati sahihiha jika diminta oleh kawannya. Kemudian yang kedua, tangan jenis yang kedua, tadi kita bicara tangan yadul amin. Dan tangan yang kedua adalah mantab al-ainu, adapun orang yang benda itu biadi di tangannya. Bilaih sedosa rupiah, bukan karena riba pemilik barang semacam orang yang merampas barang milik orang lain. Waman si hukmihi, dan orang yang statusnya semisal dengannya, semacam pencuri. Siapa yang ada? Pencuri. Fainun dominun, maka pencuri atau perampok, perampas. Maka dia punya kewajiban untuk domin, mengganti barang yang rusak, barang milik orang lain yang rusak, ala kulli halin, apapun yang terjadi. Baik aslah talabu, perusahaan barang terjadi terjadi bita'adin karena tindakan melampaui batas atau tafrik, atau tidak ada melampaui batas dan tidak ada tafrik, maka tetap wajib ganti. Meskipun ini barang curian, sudah dirawat baik-baik, dipakai semestinya, rusak. Dan setelah itu, setelah rusak dia ingin bertobat, maka dia punya kewajiban untuk ganti, memulangkan barang. Kemudian dah rusak di tangannya tanpa ta'adin dan tanpa tafrik, maka apa? Tetap wajib mengembalikan barang atau mengganti dengan yang semisal. Li'anna yadau zalimatun muta'adiyatun, karena tangannya adalah tangan orang yang zalim dan melampaui batas. Fatadun manal aina, maka dia punya kewajiban untuk mengganti al-ain, mengganti benda yang rusak di mana pihak plus kemanfaatan benda. At-talifah yang rusak tahta yadi, di tangannya. Maka ghasib atau pencuri ini dia tidak hanya mengganti benda, dia tidak hanya menjamin benda, namun juga manfaat kemanfaatan benda. Saya jamin anak sa, anak sa. Maka dia menjamin anak al-hasil, kekurangan al-hasil yang terjadi tinggal di tempatnya, meskipun itu adalah kekurangan manfaat. Misalnya dia mencuri motor, setelah tobat dia mau pulang, dia tobatnya setelah dia pakai motor tersebut 5 tahun lamanya misalnya. Dan selama 5 tahun ini, misalnya telah rusak, ya apa ya, misalnya joknya rusak, maka dia wajib ganti jok ini dengan apapun yang terjadi. Jok ini rusak karena keserbuan dia, tetap tidak, dia wajib ganti sama seperti ini. Kemudian yang kedua, dia punya kewajiban untuk domain terhadap manfaat. Maka dia punya kewajiban untuk pulangkan motor plus joknya sama dengan jok standar yang kemarin. Misalnya itu joknya asli, ya dia harus pulangkan dengan jok asli. Kemudian dia punya kewajiban domain terhadap manfaat. Benda ini setelah 5 tahun manfaatnya turun. Dulu harganya ketika dia curi, seandainya dijual, harganya 15 juta. Sekarang setelah 5 tahun harganya 35 juta. Maka di sini dia ada nakas 10 juta. Maka dia wajib pulangkan motor sebagaimana keadaannya semula. Misalnya semua asli semua, ya asli semua. Untuk dunia pertama waktu kamu curi asli semua, ya dicek asli semua. Plus membayar nakas manfaat. Nakas manfaat plus ngasih uang 10 juta karena selama 10 tahun ini dia pakai. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, dan selama dia maka itu dia terhitung sewa. Nah, maka dia terhitung sewa. Ya, kalau di kifayatul ahyar, di syafi'iyah, selama dia pakai itu terhitung sewa. Berapa orang nyewa motor? Ini kan dari rental motor kan? Itu per hari berapa? Kali? Tadi berapa tadi? 4 tahun tadi? 5 tahun. Kali 5 tahun. Nah, per hari tanya itu rental motor itu dari berapa? Kali 5 tahun. Dia harus bayarkan juga ke orang tadi. Itu kalau dia mau tobat dari dosa mencurinya. Itu salah tobat, salah tobat. Kalau enggak belum sah tobatnya dari perbuatan mencuri. Ringkasnya mungkin di pertemuan yang akan datang, kalau di apa, di mana salikin, rosep atau pencuri itu punya 4 kewajiban. 4 kewajiban. Kalau yang pernah ikut pelajaran mandi salikin, ada 4 kewajiban. Kembalikan barang, terus jadi nakes manfaat, wajib dia ganti, selama itu dia sewa, patutnya air. Kalau nggak salah, mohon alam pasti menjelaskan. Atau mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ahmad Zarkasi Agus Dwi Anang Anang Widi Anas Bambang Tri Danar